Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, karya al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab tahrimudz zulm wal amru bi raddil madzalim. Bab tentang diharamkannya berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan kezaliman atau menyelesaikan kezaliman yang pernah kita lakukan. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. La tu'addunna, sungguh benar-benar akan diselesaikan, al-huquqa ila ahliha, hak-hak itu kepada pemiliknya. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai-sampai seekor kambing yang bertanduk akan digiring untuk dibalas minasyatil qarna, dari kambing yang tidak bertanduk. Al-jalha itu kambing yang tidak punya tanduk, karena kambing yang memiliki tanduk. Umumnya kambing yang bertanduk akan lebih sering untuk menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk, yaitu kelakuan hewan seperti itu. Tapi kata Nabi SAW, kondisi dua kambing itu tadi pun nanti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas yang semasa di dunia tidak punya tanduk, sering dizalimi, nanti Allah Subhanahu wa taala akan balik kondisinya, diselesaikan antara mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka habaan manthura, debu yang berterbangan. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ma'asyur ala rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita, dan beliau bersumpah bahwa nanti di hari kiamat tidak ada satu hak milik seorang pun atau milik satu makhluk pun yang akan hilang dari kepemilikannya. Kalau semasa di dunia dia tidak mendapatkan hak itu, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan hak milik dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau as-shadiqul masduq, yang jujur dalam ucapan dan dibenarkan dalam semua berita. Seandainya saja Nabi SAW beliau tidak bersumpah, maka apa yang disebutkan, dikhabarkan oleh beliau SAW adalah sebuah kebenaran yang pasti terjadi dan juga wajib untuk kita imani. Itu seandainya tanpa sumpah. Tapi di sini Nabi SAW menegaskan berita ini dengan sumpah. Tujuannya agar kita umat beliau SAW memperhatikan perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini. Dan perkara tersebut adalah tidak akan ada seorang makhluk pun yang terzalimi, tidak mendapatkan haknya. Kalau semasa di dunia dia mendapatkan kezaliman, dia kehilangan hak dari saudaranya, dari makhluk yang lain, maka nanti di hari kiamat Allah akan kembalikan itu semua. Yang terzalimi akan diberikan kembali haknya, yang menzalimi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang setimpal dari apa yang dia lakukan. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yang secara tidak langsung menunjukkan terhadap apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan bab ini. Bab ini adalah bab diharamkan berbuat zalim dan bab perintah untuk mengembalikan kezaliman. Hadis ini secara tidak langsung menunjukkan atas apa yang dimaukan oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan seandainya kita di dunia berbuat zalim, Allah akan balas nanti di akhirat. Dan seandainya hak-hak dari orang-orang yang terzalimi semasa di dunia belum lagi tertunaikan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menunaikannya di akhirat. Masalah hak, masalah kezaliman tidak akan berhenti dengan seorang manusia itu meninggal, tapi nanti akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seterusnya di hari kiamat. Sebelum akhirnya nanti dia akan ditentukan apakah menjadi ahlul jannah atau menjadi ahlun nar. Akan diselesaikan masalah mazalim ini, kezaliman-kezaliman ini. Ini yang pertama. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa hadis ini juga terdapat dalil annal bahaima tuhsyaru yaumal qiyamah. Bahwa seluruh makhluk mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan semasa di dunia tanpa terkecuali. Sampai pun itu binatang-binatang yang tidak berakal, yang tidak bisa berbicara, yang tidak turun kepadanya ahkamut taklif atau beban-beban syariat. Tapi apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya, kalau itu adalah sebuah bentuk menyakiti kepada yang lain, kambing satu yang bertanduk menyakiti kambing yang lemah yang tidak bertanduk, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka itu nanti. Dan contoh di sini hanya kambing, jangan dipahami berarti hanya kambing saja, tidak, tapi seluruh binatang. Ketika satu menyakiti yang lainnya, nanti di hari kiamat Allah akan balik. Supaya apa? Menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah jikalau itu adalah binatang-binatang yang mereka tidak punya akal, tidak diberikan beban untuk menjalankan perintah, meninggalkan larangan, tapi tetap disempurnakan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Allah ciptakan memiliki akal, Allah ciptakan dengan membawa perangkat-perangkat untuk bisa menerima ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata, telinga, hati. Allah ciptakan memang disiapkan untuk beribadah. Allah ciptakan memang untuk menerima beban syariat, ahkamut takalif. Maka mustahil manusia ketika menyakiti yang lainnya, berbuat zalim terhadap yang lainnya, entah itu dengan ucapan, entah itu dengan perbuatan, ataupun yang lainnya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melupakannya, tidak mungkin. Sedikit saja kezaliman yang kamu lakukan pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Sedikit saja hakmu yang hilang, yang belum tertunaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya. Allah akan mengembalikannya sempurna dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menunjukkan bahwa makhluk-makhluk selain manusia, mereka yang menghuni permukaan dunia ini, permukaan bumi ini, semuanya adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat. Dan umat itu adalah makhluk-makhluk yang memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Al-An'am ayat ke-28, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Dan tidaklah dabbatin, semua binatang yang melata. Dabbah itu bukan hanya yang melata, apa namanya, seperti ya itulah yang kita kenal hewan melata, tidak. Tapi dabbah itu adalah kullu madabba wa habba ala wajhil ard. Semua makhluk yang berjalan di atas muka bumi itu dalam bahasa Arab disebut dengan dabbah. Jadi manusia juga termasuk dabbah. Tapi ayat ini berbicara selain daripada manusia. Semua binatang yang berjalan di atas permukaan bumi, wala ta'irin, dan juga burung-burung, yatiru bijanahaihi, yang berterbangan dengan kedua sayapnya di angkasa sana, illa umamun amsalukum, tidaklah mereka melainkan umat-umat seperti kalian manusia. Kalau binatang-binatang itu juga umat, juga sekelompok makhluk dalam satu kategori yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di sana apa namanya, ummatuz dzar, itu sekelompok semut dengan berbagai macam jenisnya. Ada ummatut tuyur, sekelompok burung dengan berbagai macam jenisnya. Ummatus siba, yaitu sekelompok binatang buas dengan berbagai macam jenisnya. Ummatul hayyat, yaitu sekelompok ular dengan berbagai macam jenisnya. Masing-masing ini tadi, di dalamnya itu banyak lagi jenis-jenisnya. Nah, semua itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah umat yang menghuni permukaan bumi bersama manusia. Dan semua umat yang menghuni permukaan bumi ini, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan hak, dan Allah Subhanahu wa taala akan balaskan kezaliman yang terjadi di antara mereka, sehingga bukan hanya manusia saja dan bukan hanya kambing ataupun domba saja, tapi semua makhluk jika menyakiti satu sama lain, Allah akan kumpulkan nanti di hari kiamat dari seluruh umat-umat itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas mereka satu sama lain tadi. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai." Setelah menyebutkan illa umamun amsalukum, semua binatang-binatang tadi tidak ubahnya adalah umat seperti kalian manusia. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak meremehkan mereka, tidak melewatkan mereka, fil kitab, dalam pencatatan amalan, min syai', sedikit pun. Jadi baik manusia maupun binatang dengan segala macam jenisnya, dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat di atas muka bumi sekarang ini, semuanya tercatat. Antara ular satu dengan ular yang kedua, bagaimana kehidupannya, juga tercatat. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak lalai untuk mencatat mereka semua dalam kitab catatan amalan. Tidak lalai sedikit pun. Hanya bedanya adalah penghakiman antara manusia dengan binatang-binatang. Kalau binatang-binatang itu nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diambil penghakiman oleh Allah Subhanahu wa taala antara yang menyakiti dengan yang disakiti. Selesai penghakiman itu, pembalasan itu, mereka tidak akan berlanjut ke dalam surga atau neraka. Semuanya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu yang berterbangan. Kecuali manusia. Saat sudah dikumpulkan di padang mahsyar, dimintai pertanggungan jawab atas amalan mereka, kalau ada kezaliman akan diselesaikan kezalimannya. Yang haknya dirampas atau kehilangan haknya akan disempurnakan, dikembalikan lagi. Setelah itu mereka menunggu. Akan ke arah mana mereka diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ke surga atau ke neraka? Mereka melihat bagaimana binatang-binatang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu yang yang berterbangan di akhir surat An-Naba, panjang ayatnya. Mereka melihat binatang-binatang itu dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata orang-orang kafir ini? Yang sudah pasti setelah melihat pertanggungan jawab dari amalannya, melihat catatan amalannya, melihat timbangan amalannya dan seterusnya. Mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa menjadi ahlul jannah. Kemudian mereka hanya mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya aku menjadi tanah, menjadi debu. Seperti apa? Seperti binatang-binatang itu tadi. Dikumpulkan, dibalas, setelah itu hilang. Tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang namanya neraka. Tapi terlambat. Di hari kiamat sudah tidak ada lagi pengkoreksian atas apa yang diamalkan oleh manusia. Kesempatan beramal ya hanya satu kali di kehidupan dunia ini saja. Dengan waktu yang sedemikian pendek. Dan dengan aktivitas yang cukup banyak. Itulah kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal dalam mempersiapkan keselamatan kita di kehidupan akhirat nanti. Banyak manusia terlalaikan dengan keindahan dunia, dengan kenikmatan dunia. Tapi mereka kemudian lupa bahwa nanti di akhirat itu adalah menjadi penentu terakhir hidupnya. Kehidupan yang bahagia ataupun kehidupan yang sengsara. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan tentang manusia yang paling sengsara, paling bangkrut. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk bersama para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Ataduruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Dalam riwayat yang lain, "Manil muflis minkum?" Tahukah kalian siapa di antara kalian itu sejatinya orang yang bangkrut? Para sahabat memikirkan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang kehilangan harta, kehilangan modal, sudah tidak mendapatkan keuntungan. Mereka mengatakan al-muflis fina, orang yang bangkrut di antara kami ya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man la dirhamalahu wala mata. Yang dia sudah tidak lagi punya uang dan dia sudah tidak lagi punya barang dagangan. Habis modalnya, keuntungan tidak ada, menanggung hutang. Itu orang yang bangkrut. Lalu kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati. Ketahuilah, orang yang bangkrut sejatinya dari umatku ini adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah. Seorang yang datang nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia membawa pahala salat, baik salat-salat wajib yang dia jaga ataupun salat-salat sunnah yang dia kerjakan lebih banyak. Dia membawa pahala salatnya. Wa siyamin, dia membawa pahala puasa, baik dari puasa Ramadan yang dia jaga ataupun puasa-puasa sunnah yang dia perhatikan. Dia datang membawa pahala puasa. Wa zakah, dia juga membawa pahala sodakoh, zakat lengkap. Tidak melalaikan zakat yang harus dia tunaikan. Berinfak, bersodakoh hari-hari dia lakukan. Membawa pahala itu semua. Jadi dengan pahala-pahala itu, dia bisa berharap dirinya adalah ahlul jannah. Dan menunjukkan bahwa ketika hidupnya di dunia bukan orang yang menyanyiakan masalah agama. Dia perhatian, sholatnya baik, puasanya bagus, zakat, sodakohnya juga bagus. Namun ketika dia membawa itu semua, fayati qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha wa dhalama hadha, ternyata ditampakkan dia pernah mencela si fulan ini, disebut namanya, kamu pernah cela si fulan ini, wa qadhafa hadha, kamu pernah jatuhkan kehormatan si fulan yang ini, wa akala mala hadha, pernah memakan harta dari si fulan yang ini, wa zalama hadha, pernah menzalimi si fulan yang ini, dan seterusnya. Disebutkan semua dosa dia, semua perbuatan zalim dia kepada manusia yang lain. Kira-kira setelah di seperti itu kan, masih berharap enggak untuk bisa menjadi ahlul jannah? Antum saja. Ini ujian kan? Sudah lancar. Juz 30 lancar, nol salah. 29 lancar, nol salah. 28 lancar, nol salah. sudah berharap rapotnya pasti 90. Tapi ingat, murojaah harian ternyata dinilai. Murojaahnya nilainya 6, nilainya 5, nilainya 4. Nah, kira-kira masih berharap enggak itu rapotnya bisa 90? Nah, kondisi orang ini seperti itu. Sudah berharap surga dengan amalan-amalannya yang besar, ternyata pernah mendzalimi ini, itu. Lemas akhirnya. Bakal hilang ini apa namanya amalan-amalan yang saya bawa. Wasafaka dama hadza, menumpahkan darah orang ini, wa dharaba hadza, memukul yang ini, pokoknya disebutkan semua kezalimannya. Maka kata Nabi SAW, setelah itu disebutkan semua kezalimannya dan semuanya tercatat tanpa satu pun terlewatkan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan matanya. Kaget dia, tercengang dia. Semua tercatat tanpa satu pun terlewat. Lalu fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Yang satu tadi yang dia zalimi, diambilkan kebaikan dia, diberikan kepada orang itu. Yang dia cela tadi, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang itu. Yang dia tuduh sehingga kehormatannya tercoreng tadi, diambil kebaikan dia, diberikan kepada orang itu. Yang dia pukul, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang itu. Yang dia tumpahkan darahnya, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang itu. Saking banyaknya yang dia zalimi, kebaikannya diambil satu persatu, sedikit demi sedikit, dibagikan kepada orang-orang yang dia zalimi tadi. Sampai akhirnya apa? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdiya ma alaihi, maka ketika telah habis amal kebaikannya, pahala puasanya sudah kosong, nol. Pahala puasa yang dia lakukan tadi nol, pahala infak, zakat, sedekah yang dia lakukan nol, amalan soleh yang lain semua jadi nol. Tapi ternyata masih ada lagi, masih tersisa orang-orang yang belum dibalas atas kezaliman dia. Lu masih ada si fulan, masih ada si fulan. Sementara kebaikannya sudah habis. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa ukhidha min khotoyahum. Dibalik maka pembalasannya. Amalan jelek mereka, orang-orang yang dia zalimi ini tadi, diambil, diberikan kepada dia. Si fulan masih ada lagi, diambil kejahatannya, diberikan kepada dia. Terus seperti itu sampai selesai semua orang yang pernah dia zalimi. Bisa bayangkan kondisi orang ini tadi? Amal kebaikannya nol, ditambah dengan amalan keburukan daripada orang-orang yang dia zalimi. Numpuk akhirnya banyak. Yang seharusnya dia bisa masuk ke surga, dalam surga, pesimis akhirnya. Kemana akhirnya laki-laki ini atau seorang ini? Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Karena sudah banyak kejahatan, amal-amal keburukan, catatan amal keburukan dari orang lain yang dia zalimi, diberikan kepada dia semua, sementara amal kebaikannya sudah nol, sudah kosong. Maka tinggal satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, turiha finnar. Dia akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang bangkrut. Sejatinya orang yang bangkrut. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang kita dengan keras, dengan tegas mentahdir kita untuk jangan bermudah-mudahan berbuat zalim kepada siapapun dalam masalah apapun. Ittaqul zulm. Hati-hatilah kalian dari perbuatan kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Sudah kita bahas kemarin. Demikian ini tadi kondisinya. Tidak akan pernah tahu ternyata kezaliman itu yang mengikis amal kebaikan kita dan menambah amal keburukan kita sehingga kita menjadi ahlun nar. Tayyib, Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Hadis yang berikutnya. Wa'ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunna natahaddathu an hajjatil wada'. Kami pernah berbincang-bincang tentang hajjatul wada'. Hajjatul wada' adalah haji yang dilaksanakan oleh Nabi SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Dan itu menjadi haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Adapun sebelum hijrah, beliau sering melakukan ibadah haji, banyak, tidak hanya satu kali, dua kali. Di antara para ulama ada yang mengatakan mungkin hanya satu atau dua kali saat di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Tapi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin beliau menguatkan bahwa Nabi SAW pasti sering berhaji. Dalilnya apa? Pada kisah Makkah, dakwah di Makkah, awal mula periode dakwah Jahriyah, terang-terangan mulai mendakwahkan Islam. Beliau kan mendatangi orang-orang saat musim haji di Mina, di Arafah, dan seterusnya. Nah, beliau berkesimpulan, tidak mungkin Nabi SAW yuballigh keluar menyampaikan agama Islam tanpa beliau berhaji, padahal beliau ada di mausim. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW keluar juga berhaji sehingga ikut bergabung dengan jamaah haji di Makkah ketika itu. Adapun setelah beliau hijrah ke Madinah, maka hanya satu kali itu, haji wada', dan itu haji terakhir beliau sekaligus menjadi tanda berakhirnya kenabian beliau SAW dan juga menjadi isyarat tentang akhir kehidupan beliau SAW. Nah, Abdullah bin Umar dengan beberapa sahabat membicarakan tentang hajjatul wada'. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kami. Wala nadri ma hajjatul wada'. Tapi saat itu kami belum tahu apa yang dimaksud dengan hajjatul wada'. Kalau sekarang semua sudah tahu, itu haji terakhir dan menjadi apa namanya? Isyarat dekatnya ajal Nabi. Tapi ketika itu para sahabat belum tahu. Mereka mendengar tentang haji wada', tapi belum mengerti maksudnya haji wada' itu apa. Hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa athna alaihi. Dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma dzakara al-masih ad-dajjal fa atnaba fi dzikrihi. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal, dikisahkan oleh Nabi SAW, siapa dia, bagaimana ciri-cirinya, dan apa yang akan terjadi jika sampai nanti Dajjal keluar di menjelang hari kiamat. Fa'atunaba fi dzikrihi, atunaba fi dzikrihi itu ketika seorang membahas sesuatu luas, panjang, lebar. Jadi kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW menceritakan, menyebutkan tentang perkara Dajjal panjang lebar kepada para sahabat saat hajjatul wada' itu. Qala, setelah itu beliau mengatakan, ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzara ummatahu. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia pasti memperingatkan umatnya dari yang namanya Dajjal, semuanya. Semuanya, tidak ada satupun yang tidak memperingatkan umatnya dari yang namanya Dajjal. Anzarahu Nuhun wan nabiyuna min ba'dihi. Nuh dan nabi-nabi setelahnya telah memberikan peringatan kepada umat mereka dari Dajjal. Wa innahu in yakhruja fikum. Dan sesungguhnya Dajjal itu jika dia sudah keluar di tengah-tengah kalian nanti menjelang terjadinya hari kiamat, fama khafiya 'alaikum min sya'nihi falaisa yakhfi 'alaikum anna rabbakum laisa bi'awar. Maka ma khafiya 'alaikum min sya'nihi. Kalian tidak akan samar, kalian tidak akan sulit untuk mengetahui bahwa itu adalah dia. Ini berita dari Nabi SAW setelah dijelaskan panjang lebar. Sayangnya Abdullah bin Umar tidak menjelaskan penjelasan panjang lebar dari Nabi SAW itu dalam satu hadis. Tapi itu semua kita dapatkan pada hadis yang berbeda-beda. Taib. Nah, Nabi SAW mengatakan, seandainya nanti Dajjal keluar di akhir zaman menjelang hari kiamat, tidak akan sulit kalian untuk mengenali siapa itu Dajjal. Taib. Qala falaysa yakhfa 'alaikum anna rabbakum laysa bi'awar. Ketahuilah, tidak akan tersamarkan oleh kalian saat dia mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan, bahwa rabbakum laysa bi'awar. Ketahuilah Rabb kalian itu bukan sesuatu yang apa namanya? Buta sebelah. A'war itu ketika seorang matanya buta salah satu. Ketahuilah Rob kalian bukan sesuatu yang hilang satu matanya. Ini tanda yang pertama, Dajjal itu a'war. Salah satu matanya buta. Tayyib, buta sebelah. Wa innahu a'war an ain wa innahu a'waru ainil yumna. Sedangkan Dajjal adalah sesuatu yang sebelah kanan atau mata sebelah kanannya itu buta. Berarti yang tidak berfungsi adalah mata mata kanan, mata kirinya terbuka. Normal. Ka'anna 'ainahu 'inabatan tawfiyah. Matanya keluar seolah-olah seperti biji anggur, hitam. Bisa dilihat apa namanya? Bulanya, bola mata itu. Bulat itu, hitam. Seperti biji anggur yang mau keluar. Qala ala inna allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas kalian darah-darah sesama kalian, juga harta-harta sesama kalian. Ka hurmati yaumikum hadha, seperti diharamkannya hari kalian ini, hari Arafah. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, di Makkah, tanah haram. Fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, salah satu bulan, bulan haram. Ala hal ballagtu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada semua para sahabat yang hadir ketika itu, ala hal ballagtu, ketahuilah apakah aku sudah menyampaikannya kepada kalian. Dalam riwayat yang lain beliau ulang sampai 3 kali, ala hal ballagtu, ala hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikannya kepada kalian tentang permasalahan Dajjal dan tentang kezoliman, larangan Nabi SAW untuk berbuat zalim pada harta, pada darah, dan pada kehormatan. Baik. Qalu na'am. Para sahabat semuanya menjawab, iya, wahai Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, bala, tentu wahai Nabi SAW, engkau telah menyampaikan. Qala Allahumma syhad salatan. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma syhad salatan, ini untuk menunjukkan 3 kali. Bukan berarti Nabi SAW mengatakan, Allahumma syhad salatan, tidak. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah apa yang mereka saksikan ini. Ya Allah, persaksikanlah mereka. Ya Allah, persaksikanlah mereka. Dalam riwayat yang lain, beliau menunjuk ke atas, kemudian menunjuk kepada para sahabat semuanya. 3 kali. Persaksikanlah bahwa mereka telah mempersaksikan. Aku telah menyampaikan seluruhnya kepada mereka. Tayyib. Wailakum. Lalu Nabi SAW mengatakan, celaka kalian. Auqala waihakum. Auqala waihakum, di sini syak, keraguan dari perawi, bukan dari Abdullah bin Umar. Wailakum, celaka kalian. Unzuru, perhatikanlah oleh kalian. La tarji'u ba'di kuffaran, jangan sampai kalian nanti sepeninggalku kembali menjadi orang-orang yang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, kalian saling membunuh, memenggal kepala satu sama lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan sebagian lafadznya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadits ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah adalah kisah Hajjatul Wada', dan juga kisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya, memperingatkan kita dari yang namanya Dajjal. Dan peringatan beliau dari Dajjal itu bukan hanya 1 kali, 2 kali. Saat Hajjatul Wada', bukan hanya ketika di Padang Arafah ini saja. Beliau beberapa kali menyampaikannya. Ketika di Mina, beliau sampaikan juga masalah Dajjal. Di Arafah, diulang lagi masalah Dajjal. Dan ketika ini, pengambilan sumpah, pengambilan persaksian dari para sahabat, beliau juga sampaikan lagi masalah Dajjal. Selesai? Tidak. Pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, masih beliau sebutkan tentang perkara Dajjal. Sering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Disebutkan tentang masalah Dajjal. Untuk apa? Benar-benar memperingatkan bahwa akan keluarnya Dajjal nanti di hari di akhir sebelum terjadinya hari kiamat. Dan jika para nabi-nabi terdahulu yang umat mereka dan zaman mereka bukanlah akhir daripada zaman mendekati hari kiamat, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan umatnya dari Dajjal. Sedangkan umat Nabi SAW kita ini adalah umat terakhir yang nanti akan bersentuhan dengan terjadinya hari kiamat, maka Dajjal pasti muncul di umat Muhammad SAW. Maka beliau pun memberikan peringatan kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya 1 kali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali. Tujuannya supaya para sahabat benar-benar memperhatikan masalah Dajjal ini, dan supaya mereka menyampaikan kepada umat ini tentang Dajjal. Nabi SAW sudah sebutkan semua. Atunaba fi dzikrihi. Beliau panjang lebar, luas menyebutkan tentang masalah Dajjal, dari masalah terkecil sampai masalah yang terbesar nanti, sampai di mana dia mati nanti, siapa yang membunuhnya, sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa dapatkan keterangan-keterangan tersebut. Tayib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang Dajjal dengan sebegitu sering, sebagian para sahabat mereka mengira bahwa kami ini merasa seolah-olah Dajjal itu sudah ada di tengah-tengah kebun kurma. Karena di Madinah kan sekitarnya banyak pohon kurma. Sampai kami ini mengira bahwa Dajjal itu sudah benar-benar ada di kebun kurma. Saking apa? Saking seringnya dan saking tegasnya Nabi SAW memberikan peringatan dari yang namanya Dajjal. Seolah-olah sudah ada di pohon kurma itu. Maka Nabi SAW sering menceritakannya. Beliau memperingatkannya dengan keras dan seterusnya dan seterusnya. Ini para sahabat. Maka kita yang hidupnya lebih akhir ini akan bersentuhan dengan yang namanya kejadian hari kiamat itu nanti. Wajib untuk kita mengetahui tentang siapa Dajjal dan apa kondisi-kondisinya serta bagaimana kisah daripada Dajjal itu. Dan juga wajib untuk kita memberitahukan kepada anak-anak kita. Itu bukan dongeng. Itu bukan dongeng, itu bukan cerita orang-orang terdahulu, tidak, tapi itu benar-benar akan terjadi. Rasulullah SAW yang menyampaikannya demikian pasti terjadi. Maka ketahui dengan baik, ketahui dengan lengkap tentang masalah Dajjal dan beritahukan kepada anak-anak kita tentang siapa Dajjal itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man dhalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Siapa yang berbuat zalim satu jengkal saja, minal ardi, dari tanah orang lain, tuwiqahu min sab'i aradin, maka tanah itu nanti akan digantungkan di lehernya sebanyak 7 lapis. Dalam riwayat yang lain, tawwaqahu Allahu min sab'i aradin. Kalau lafadznya demikian berarti maknanya Allah akan gantungkan di lehernya 7 lapis bumi. Berat, berat. Hanya satu jengkal kamu menzalimi tanah orang lain. Patok harusnya di sini, kelewatan satu jengkal di sini. Satu jengkal yang kamu ambil itu, Allah Subhanahu wa taala akan balas nanti dengan 7 jenis bumi menurut sebagian para ulama, atau 7 lapis bumi digantungkan. Kenapa? Menzalimi orang lain dalam masalah tanah mereka. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, masalah tanah berkaitan dengan hak orang lain, jangan sampai kita bermudah-mudahan. Kalau sudah ada batasnya dengan jelas, jaga batas itu. Kalau sudah ada bagiannya dengan jelas, jaga bagian itu dan berusaha untuk menjaganya betul-betul. Karena masalahnya tidak ringan. Satu jengkal saja seperti itu balasannya. Apalagi meteran, apalagi ru, apalagi hektar. Maka jangan memudah-mudahkan. Betul-betul kalau masalah urusan tanah dengan saudara kita yang presisi, yang pas sesuai dengan ukurannya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Hadis yang berikutnya. Qala wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Musa, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan imla pada seorang yang berbuat zalim. Apa itu imla? Imla itu biasa kita tahu namanya istidraj. Allah akan biarkan seorang yang berbuat zalim itu terus dalam kezalimannya. Satu kezaliman dibiarkan, diberikan nikmat lagi, dia berbuat zalim lagi, tambah lagi nikmatnya. Berbuat zalim lagi, tambah lagi nikmatnya. Sampai dia kemudian sampai di batas akhirnya, hatta idza akhadahu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil dia, mengazab dia karena sudah sampai di batas akhir, lam yuflituhu, dia tidak akan bisa lepas dari ini azab Allah Subhanahu wa taala. Istidrajatil, seperti seorang mancing itu. dikasih pakan, dicemplungkan, kemudian disendal-sendal pelan-pelan. Ikan itu mulai mengejar, mulai masuk, tangkap, dibiarkan dulu, bawa diulur. Sudah kemana-mana dia mengira mendapatkan makanan yang enak ikan itu, langsung disendal keras, dah. Sudah kailnya nancep, jelep, sudah tidak bisa lepas ikan itu. Nah seperti itulah kondisinya. Kamu berbuat zalim, kamu kufur nikmat, Allah akan terus berikan itu. Sehingga kamu merasa telah mendapatkan banyak kenikmatan, telah merasa mendapatkan kebahagiaan di dunia, Allah jatuhkan sesuatu yang besar terjadi ketika itu tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa mengoreksi diri. Tinggal apa? Tinggal penyesalan. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca sebuah ayat surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya dhalimah. Demikianlah Rabbmu ketika menurunkan azab kepada suatu daerah, suatu negeri, wa hiya dhalimah, yang mereka berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu maha pedih, sangat pedih dan sangat sangat keras. Ayat ini ada di dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa ketika seorang berbuat zalim, dia akan diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ada batas akhirnya. Jadi ketika kamu mendapatkan nikmat atas maksiat yang kamu lakukan, jangan senang dulu. Allah sudah siapkan batas akhirnya, tidak akan terus dibiarkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sampai di batas akhir, maka tidak bisa lagi kamu kembali mengoreksi ke belakang. Sudah tidak bisa lagi lari ke belakang. Tinggal apa? Tinggal pahitnya. Tinggal menerima akibat dari kelalaian tersebut. Taib wallahu taala alamu bisawab. Ini yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Masih banyak hadis-hadis berikutnya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.